ingat aku akan dirimu sayang. Hanya engkaulah kasihku seorang. Mungkinkah kau akan kembali sayang? Walaupun itu hanya sedetik saja. Coba untuk mencari.